Kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Infitar. Sementara tidak di streaming, Pak. Nah, ana bacakan terlebih dahulu, kemudian antum ikuti. Setelah itu kita lihat makna kata demi kata. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت نعم kita lihat ayat yang pertama إذا السماء فطرت kata إذا sebagaimana sering kita jumpai maknanya adalah apabila atau maknanya adalah ketika. Nah, as-sama, as-sama adalah langit. Infatarat. Infatarat terbelah, terpecah. Dari situlah dijadikan nama surat Al-Infitar. Idza as-sama'u fatarat. Asalnya infatara. Kemudian tambahan ta untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan isim atau kata benda yang datang sebelumnya. Apa isimnya? As-sama. As-sama itu isim. Atau dalam bahasa kita kata benda. Salah satu cirinya isim apa? Jika kata itu disertai dengan alif lam. As-sama. Nah, maka itu bisa kita katakan sebagai isim. Nah, maka asalnya infatara, kemudian tambahan tak sukun sebagai ciri khas kata itu muannas, jenisnya adalah perempuan, maka tentunya infatara sebagai kata kerja menyesuaikan dengan kata bendanya. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Sehingga bukan idza sama'un fatara. Ya. Maka ditambahkan ta untuk berjalan bersama, selalu menyesuaikan antara kata kerja dan kata benda. Ya, bisa dipahami? Nah, asalnya infatara. Nah, jadilah infatarat karena apa? Apa jawabannya untuk menyesuaikan dengan kata bendanya? Apa kata bendanya di situ? As-sama. Nah, as-sama jenis kata perempuan, muannas. Walaupun tidak ada huruf ta marbutahnya. Tahu ta marbutah? Yang begini. Ya, terus ada titik duanya. Nah, kalau ada kata huruf itu pada kata, maka jenis itu sudah barang tentu muannas. Tetapi ada beberapa kata yang memang tidak ada tak marbutahnya tetapi mu'annas. Seperti yang bersama kita. As-sama. Idha sama'un fatarat, tatkala langit itu terpecah. Wa idhal kawakib. Fadal Nurdin. Apa maknanya wa idal kawakib? Ida tadi telah disebutkan. Apa ida? Apabila, hanya saja ditambahi waw sebelumnya dan waw di situ dan wa ida dan apabila al kawakib. Apa al kawakib? Fadhil Pak Kubro. Bintang-bintang. Al-kawakib, bintang-bintang. Berarti jamak. Iya. Apa bentuk tunggalnya? Al-kaukab. Al-kaukab. Nam. Dan tatkala bintang-bintang itu intasarat. Apa intasarat? Fadal, Mbak Iwan. Naam, jatuh berserakan. Intasarat. Itu juga dari kata intasara. Ada taknya disebabkan apa? Untuk menyesuaikan kata bendanya. Apa kata bendanya di situ? Al-kawakib. Jadilah intasarat. Tatkala dan tatkala bintang-bintang itu jatuh berserakan. Wa idal biharu fujirat. Fadal Syamsul. Naam, wa idal bihar dan tatkala lautan itu fujirat. Apa maknanya fujirat? Dijadikan dalam kondisi meluap. Naam, dijadikan meluap, dimuntahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Al-bihar bentuk kata benda jamak kah atau mufrad atau tunggal? Apa jawabannya? Jamak. Bentuk tunggalnya apa? Al-bahr. Naam. Kalau jamaknya pakai alif lam al-bihar, maka ketika ditanya tunggalnya sertakan pula alif lamnya, jadilah al-bahr. Al-bahr al-bihar. Tatkala lautan itu fujirat, diluapkan, dimuntahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada lagi taknya di situ. Berarti al-bihar jenis kata apa? Jenis kata yang mu'annas. Nam. Sehingga fujirat, bukan fujira. Nam. Wa idal qubur bu'sirat. Nam. Al-bihar bukan katanya jenis mu'annas, tetapi karena jamaknya. Tapi karena jamaknya. Demikian pula al-kawakib. Nah, bukan jenis katanya mu'annas, tetapi karena jamaknya. Karena jamaknya, maka jamak itu tergolong sebagai muannats. Wa idzal quburu bu'thirat, dan tatkala al-qubur, apa al-qubur? Kuburan-kuburan, jamak ataukah tunggal? Jamak, apa tunggalnya? Al-qabru, al-qabru. Jadi kubur dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab sesungguhnya itu kata jamak kubur, kuburan. Ya, nam. Wa idzal qubur, tatkala kubur-kubur itu bu'sirat, di apa kan? Dibongkar. Diakhiri pula dengan ta sukun untuk menyesuaikan al-kubur. Demikianlah kondisi yaumul qiyamah. Idza sama'un fatarat, wa idza al-kawakib intasarat, wa idza al-biharu fujjirat, wa idza al-quburu bu'thirat, 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Maka 'alimat, taulah nafsun, jiwa itu, masing-masing diri tahu, mengetahui, ma qaddamat wa akharat. Ma sendiri, qaddamat, maknanya adalah apa yang telah dia kerjakan. Ma maknanya adalah apa-apa, qaddamat, yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan. Wa akharat, dan juga apa yang telah dia lalaikan. Baru sadarlah jiwa di saat itu, ketika semua sudah dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhal insan, Allah Jalla wa'ala katakan, wahai sekalian manusia, ma gharraka, apa yang melalaikanmu. 6. Apa yang menyebabkan engkau tertipu? Dari kata gharrah. Jadi di situ ada 3. Ma ditambah dengan gharrah ditambah dengan ka. Bukan satu kata atau dua kata. Bukan ma gharrah ka, bukan. Tapi ma kemudian gharrah kemudian ka. Ma maknanya adalah apa-apa. Kemudian gharrah, memperdayakan atau menipu. Ka di situ adalah kamu. Pernah dengarkah antum dengan kata gurur? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Iya, gurur dari kata gharrah. Hanya kalau gurur ra-nya dilepas. Kalau di sini ra-nya double dengan bukti tasdid gharrah. Gurur. Naam. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali kehidupan yang memperdayakan. Maka di sini gharra maknanya memperdayakan, melupakan. Ma gharraka, apa yang melupakanmu, memperdayakanmu. Bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha mulia, al-karim. Kenapa kamu sampai lupa, sehingga kemudian sudah saatnya seperti ini baru sadar diri? Allah Jalla wa'ala mengingatkan seperti itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Maksudnya Allah. Fasawwaka, fasawwaka, yang telah menyempurnakanmu. Fa'adalak, dan Allah jadikan, dia jadikan kamu adalah seimbang. Kondisi postur tubuhmu itu seimbang. Tidak miring ke kanan, tidak pula miring ke kiri. Berpasang-pasangan. Fa'adalak. Alladhi khalaqaka. Untuk mengenalkan Allah. Untuk mengenalkan bi rabbikal karim itu siapa? Yakni alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Naam. Khalaqaka, khalaqa dengan ka. Fasawwaka, fa sendiri, sawwa sendiri, ka. 6. Fa sebagai makna, maka. Sawwa, yakni menyempurnakan. ka adalah kamu, maka dialah yang menyempurnakanmu. Sawa, seperti ketika imam meluruskan saf, sawu, sempurnakan, sawu, sufufakum, saf-saf kalian. Jadi fasawaka bukan satu kata, tetapi terpilah-pilah. Fa sendiri, sawa sendiri, kemudian ka. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Fi ayyi suratin. Dalam ayyi, ayyi itu apa saja. Fi ayyi, pada apa saja surah bentuk. Masya'a, apa yang Allah atau dia kehendaki. Rakkabak, maka Allah menyusunmu. Rakkaba, rakkaba, yakni asal katanya adalah rakkaba, ditambahkan dengan ka. Rakkabak, rakkabaka, karena akhir dari ayat jadilah ka dimatikan. Rabbak, rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidaklah demikian. Sekali-kali jangan, kata Allah. Kalla, jangan kalian tertipu. Kalian lupa dengan kenikmatan Allah. Allah sudah jadikan kalian sebaik-baik bentuk, tetapi kalian tidak manfaatkan. Baru terasa dan sadarkan diri ketika sudah datang yaumul qiyamah. Jangan sekali-kali seperti itu, kata Allah. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian tukadzibuna, kalian mendustakan biddin terhadap hari pembalasan. Sebabnya kalian seperti itu karena kalian mendustakan hari pembalasan. Artinya kalian tidak siapkan diri kalian, kalian tidak yakin bahwa setelah mati ini ada kehidupan, adanya pembalasan. Kemudian kalian melalaikan kewajiban dari hidup ini untuk semata-mata ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kalian itu hafidhin, ada penjaganya, yakni malaikat yang Allah tugaskan. Kiraman katibin, yang mulia. Katibin, yang mencatat. Ya'lamun, mereka tahu. Ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, apa maknanya al-abrar? Hah? Yazid. Orang-orang yang baik. Lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya al-fujjar. Orang-orang yang durhaka, kata Allah. Lafi jahim, benar-benar dalam neraka jahim. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yaumaddin, di hari pembalasan. Wamahum anha bighaibin, dan tidaklah mereka itu anha darinya, yakni dari neraka itu, bighaibin. 6. Meloloskan diri. Mereka tidaklah bisa meloloskan diri dari azab Allah Jalla wa'ala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Kemudian Allah ulang. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, tahukah kamu apa sesungguhnya hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari yang mana jiwa la tamlik, tidaklah bisa menguasai, memiliki syai'a sedikit pun. Sudah tidak ada daya dan upaya jiwa untuk berkutik di saat itu. Wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu urusannya adalah milik Allah Jalla wa'ala sepenuhnya. Semoga terus kita murajaah terhadap apa-apa yang sudah kita lalui, agar apa yang sudah terlewatkan tidak hilang begitu saja. Terkhusus ketika memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, kalian baca ayat demi ayat dari awal sampai akhir, kemudian sisihkan waktu untuk murajaah apa yang sudah kita kaji. Enam, sehari satu surat. Enam, besok lanjut surat berikutnya. Enam, mau diawali dari belakang boleh, mau dari awal, mau dari awal juga boleh. Antum mau awali dari surat Abasa wa Tawalla yang sedang kita kaji, atau antum awali dari surat An-Nas. Enam, buka kembali. Enam. Baik, kita mulai kajiannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله, kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan surat Abasah. Dan tadi telah kita lakukan murajaah sebelum kita mulai kajian ini. Oleh karenanya tatkala kita perhatikan yang sedianya mulai kajian pukul 10, maka baru kita mulai setengah 11 kurang lebih, dikarenakan sebelumnya kita murajaah surat-surat yang kita telah bahas sebelumnya. Dan tadi telah kita lakukan murajaah surat Al-Infitar. Akan tetapi tidaklah disebarkan melalui streaming karena sifatnya adalah murajaah. Nah, maka kita simak. Kita buka surat Abasa. Baik yang hadir di majelis ini maupun yang menyimak di rumah-rumah. Nah, kita niatkan untuk talabul ilm. Nah, Mudah-mudahan yang tidak bisa hadirnya di majelis ini dengan menyimak di tempat masing-masing, semoga Allah Jalla wa'ala nilai dengan niat yang sama adalah dalam rangka untuk talabul ilm, dan terlebih yang kita bahas adalah kalamullah, firman-firmannya Allah Jalla wa'ala. A'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha. Itulah yang sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Sebelum kita melangkah pada ayat yang berikutnya, kita ulang secara singkat ayat pertama sampai yang ke-10. Abasa adalah yang bermuka masam. Watawalla, apa tawalla? Berpaling. Nah, di situ menggunakan kata ganti orang ketiga, artinya dia dalam bahasa kita. Abasa, dia bermuka masam. Watawalla, dan dia berpaling. Nah, menunjukkan kelembutan Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menegur. Nah, tidak secara langsung dengan bentuk mukhatab, bentuk orang kedua, yang artinya adalah engkau. Allah tidak katakan abasta wa tawallaita, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling. Nah, tapi sengaja Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan dhamir, kata ganti orang ketiga. Nah, sekali lagi ini menunjukkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bermuka masam dan telah berpaling. Peristiwa, siapa yang datang? Sahabah yang buta matanya. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya. Ja'a maknanya datang. Ja'ahu datang kepadanya. Al-a'ma, nam orang yang buta. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, nam rahimahullah, kaitannya dengan kata a'ma, buta, menunjukkan bolehnya mensifatkan seseorang na'am, menggelari seseorang dengan sifat yang ada pada dirinya, yang buta atau yang pincang atau yang rabun. Nah, ini faedah yang perlu dicatat. bolehnya menggelari seseorang dengan sifat yang ada pada dirinya. 6. Yang mana para ulama dahulu biasa melakukannya. Kalau ingin bukti, salah satunya menyatakan riwayat dari Al-A'raj. Dalam hadis itu, nanti antum akan jumpai nama Al-A'raj. Namanya bukan itu, tapi lebih dikenal dengan nama itu, Al-A'raj. Al-A'raj itu maknanya yang pincang, orang yang pincang. Al-A'raj meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sisi lain menyebutkan riwayat dari A'mash. A'mash itu artinya yang rabun matanya. Yang kalau tidak salah, dalam satu kisah, A'mash ini tidak mau melanjutkan pengajarannya, menyampaikan hadis jika ada di majelisnya yang berani berkutik. Berani, kemudian menjadikan suasana tadi tidaklah tenang. 6. Sampai pada suatu saat kemudian ada seseorang datang baru dalam majelis tadi, duduk di samping beliau, yang mana kebiasaan beliau adalah meludah. 6. Wajar nyampaikan sedikit, beliau meludah. Ke arah kiri biasanya beliau lakukan. Meludah. Yang baru datang tadi, hadir tadi terheran-heran. Kok justru duduk di sampingnya malah kena terus ludah. 6. Maka murid beliau yang senior yang lainnya mengingatkan, tahan. Antum diem. 6. Jangan bergerak. Jangan sampai kemudian beliau itu kemudian nanti jadi tanda tanya ada apa ini. 6. Kalau sampai terdengar suara, yang mana beliau dikatakan amas karena rabun matanya tidak melihat, beliau tidak akan meneruskan riwayatnya. Eman-eman, ilmu tadi terhenti gara-gara satu sebab tadi. Ini ulama salaf. Apalagi kalau sampai ada ribut di majelis, kemudian bicara sendiri, apa yang akan terjadi? Hanya berkutik saja begitu, nanti menjadi sebab terhentinya, tidak jadi dilanjutkan riwayatnya. Sehingga terus. 6. Lanjut lagi, meludah lagi. Terus. Berkorban karena untuk ilmu. 6. Ada yang siap seperti itu? 6. Taib. Yang tidak salah insya Allah beliau adalah Al-A'mash. Asyahid dari sini, riwayat disebutkan dari Al-A'mash. Namanya bukan itu, tapi justru lebih masyhur, lebih dikenal dengan gelar tadi. Yang maknanya A'mash itu adalah yang rabun matanya. Al-A'mash meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagainya. Maka para ulama menyatakan gelar yang menunjukkan aib jika tujuannya untuk menunjukkan seseorang tertentu, maka la ba'as, maka tidak mengapa. Bukan untuk merendahkan dia, tapi supaya orang lebih pasti bahwa si fulan itu loh, yang begini itu loh. Maka bergantung kepada niatnya, artinya ketika dia menyebutnya pun dengan nada bukan nada untuk melecehkan atau merendahkan, sekedar untuk mensifatkan saja, bukan menunjukkan berarti untuk mengurangi kehormatannya, maka tidak mengapa. Adapun jika maksudnya untuk menghina seseorang, maka hukumnya haram. (Tuh) Bedanya bahwa yang pertama adalah untuk menjelaskan seseorang yang memang dibutuhkan. Sedangkan yang kedua memang tujuannya untuk menghina, bukan untuk menjelaskan. Nah, kembali kepada ayat yang kedua, anja'ahul a'ma wa ma yudrika wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ma yudrik, dan tahukah engkau, la'allahu barangkali dia, yazzakka, ingin membersihkan dirinya dari dosa, dari sifat yang tercela, makanya dia datang kepadamu. 6. Tahukah engkau barangkali orang tadi, Abdullah bin Ummi Maktum tadi, datang dengan maksud niat yang bersih, ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari kekurangan-kekurangan yang ada. Aw yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan peringatan, nasihat darimu, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatanfa'ahu dzikra, sehingga peringatan itu jadi bermanfaat buat atau kepadanya. Amma man istaghna, adapun man, orang istaghna yang merasa dirinya cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy tadi yang datang kepada beliau, belum tentu mau dikasih peringatan. Maka Allah katakan amma man istaghna, adapun orang yang dirinya merasa cukup tadi, fa anta lahu, maka engkau kepadanya, tasadda. Tasadda itu melayani, menfokuskan, ya, memuliakannya. Itu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Wa ma alaika, padahal bukanlah tanggung jawabmu. Ma'alaika, bukan tanggung jawabmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yazzakka, untuk dia tidak mau mensucikan dirinya. Tidak ada urusan atau tanggung jawab bagimu kepada mereka. Engkau hanya berurusan sampaikan, mau mengikuti ahlan wa sahlan, tidak mau ikuti ma'alaika alla yazzakka. Nah, maka Allah tegaskan ma'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a, dan sedangkan man ja'aka, orang yang datang kepadamu, Abdullah bin Ummi Maktum tadi, yas'a, yang dia datang dengan bersegera, menunjukkan apa? Keinginannya yang sangat. Wa huwa yakhsha, sementara dia dalam keadaan yakhsha, takut kepada Allah. 6. Fa'anta lahu, fa'anta anhu talaha, maka engkau sikapi dia dengan talaha, mengabaikannya. Perhatikan ayat ini ke-10 dengan ayat ke-6. Ayat ke-6, fa'anta lahu tasadda, kalau ke-10, fa'anta anhu talaha. Ketika datang pembesar-pembesar tadi, fa antalahu tasadda, engkau melayaninya. Ketika datang orang yang seperti ini, buta, keadaannya, fa anta anhu talaha, maka engkau remehkan, engkau abaikan dia. Nah, maka kelanjutannya kita lanjutkan pada saat ini insyaallah taala ayat ke-11, kalla innaha tadhkirah, kalla sekali-kali jangan, bisa berarti seperti itu. Bisa pula kalla berarti haqqan, benar. Nah, sebagaimana yang pernah kita pelajari beberapa makna kalla bergantung dengan konteks kalimatnya. Kalla innaha tadhkirah. Jangan kau lakukan seperti itu. Jika diartikan kalla, sekali-kali jangan, maksudnya jangan kau lakukan sekali-kali seperti itu. Nah. Sehingga kalla di sini bermakna melarang. Berarti maknanya melarang, jangan. Kalau sudah ada kata jangan, berarti maknanya melarang. Innaha tadhkirah. Innaha, sesungguhnya. Ha di situ muannas atau kamu mudzakkar? Kalau ditanya jenisnya, itu perempuan, dia perempuan ataukah dia laki-laki? Kalau perempuan seperti ini, innaha. Kalau laki-laki, innahu. Maka di sini adalah jenisnya mu'annat, perempuan, sehingga kembalinya kepada ayat-ayat Al-Quran. Innaha, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran, yakni yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tadhkirah, sebagai peringatan. Bisa dipahami? Innaha, sesungguhnya. Nya itu ke siapa kembalinya, atau maksudnya apa nya di situ? Maka ternyata nya itu kembali kepada ayat-ayatil Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran yang tentunya Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Rasulnya itu tadhkirah, sebagai peringatan bagi manusia yang mau mengambil manfaat. Nah, untuk bisa mengingatkan dia dari bahaya-bahaya penyimpangan. 6. Bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah sebelum kita melangkah lebih lanjut. Beliau menyatakan yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Antum cari, antum simak, sudah ketemu? Sudahkah ketemu pada penjelasan ayat yang ke-11? Sudah semua? Pada kata yang berawal yaqulu ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman. Siapa yang belum angkat tangannya? Yang belum ketemu? Supaya bisa bareng sama-sama menyimak. Sudah ketemu semua? 6. Yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Allah berfirman dengan firmannya tadi. Ay, yaitu kata beliau, haqqan. Sungguh benar. Maka di sini Syekh As-Sa'di memilih kalla dengan makna apa? Haqqan, sungguh benar. 6. Sedangkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah lebih cenderung kepada makna apa? Larangan. Jangan kalian seperti itu. Jangan engkau seperti itu. Nah. Sedangkan Syekh As-Sa'di memilih sesuai dengan apa yang beliau sebutkan dalam tafsirnya, haqqan. Kalla di situ maknanya haqqan, sungguh benar. Inna hadhil mau'idah. Bahwasannya sesungguhnya ini di sini maksudnya ayat Al-Qur'an itu mau'idah, peringatan. Tadhkiratan minallah. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhil mau'idah. Sesungguhnya ini adalah nasihat. Tadhkiratan minallah, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuru biha ibadahu. Yadhkuru. Allah mengingatkan. Biha. Dengannya. Maksudnya nya di situ apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Yadhkur biha, Allah mengingatkan dengan ayat-ayatnya ibadahu terhadap hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum, dan Allah Jalla wa'ala yubayyin, menerangkan. Lahum, kepada mereka. Siapa di situ mereka? Hamba-hambanya tadi. Allah menerangkan kepada mereka. Fi kitabih. Di dalam kitabnya. Yani Al-Quran. Ma yahtajuna ilaihi. Apa yang mereka butuhkan. Yahtajuna ilaihi. Apa yang mereka perlukan. Ilaihi. Nam, baginya. Maka Allah Jalla wa'ala sudah jelaskan. Sudah firmankan di dalam ayatnya. Nam. Wayubayyin. Wayubayyinu ar-rushda. Allah juga sudah jelaskan ar-rushda, petunjuk. Minal ghayyi, dari penyimpangan. Ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ, maka jika telah jelas yang demikian itu, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ, kalau sebutkan pada ayat berikutnya ke-12, فَمَنْ شَاءَ, maka siapa yang menghendaki. Sya'ah, maknanya menghendaki. Ketemu lagi dengan kata sya'ah yang belum lama ini kita bahas. Nah. Siapa yang menghendaki? Zakarah. Maka mengingatkan dia. Ai, maksudnya mengingatkan artinya amila bih. Hamba tadi mau beramal. Amil lebih mau beramal dengannya. Artinya jika dia mau peduli, mau mengambil ayat Al-Quran sebagai peringatan baginya, zakarah, niscaya akan mengingatkan dia. Kalau tadinya dia bengkok, dia sudah mulai melenceng, maka melalui Al-Quran diingatkan. Sehingga ketika dia ingatkan, amilabih, dia beramal dengannya. beramal di sini maksudnya dia segera berusaha untuk meluruskan kembali. Mumpung belum jauh. Demikianlah sifatnya orang beriman. Ketika dia agak sedikit mulai ada tanda-tanda kecenderungan kepada kebatilan, maka ketika datang ayat Al-Quran disampaikan peringatan kepadanya, dia segera mungkin untuk kembali kepada jalan yang lurus. Dia beramal dengannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firmannya Allah Jalla wa'ala, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu mir rabbikum, hak itu datangnya dari Rabb kalian, yakni dari Allah Jalla wa'ala. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Maka tinggal masing-masing hamba meresponnya bagaimana. Faman syaa'a, siapa yang menghendaki merespon dengan positif terhadap ayat Al-Quran, menjadikan peringatan, falyu'min, maka dia beriman. Waman syaa'a, sebaliknya ketika dia menghendaki, sebaliknya, tidak peduli dengannya, falyakfur, maka dia kufur. Kalau ada yang tanya, ayat ini terletak pada surat apa? Insyaallah setiap pekan antum baca. Hah? Nah, ketika disebut setiap pekan antum baca, mulai kemudian bisa menjawab. Naam. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Naam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah berikan manusia pilihan untuk memutuskan apakah dia akan beriman ataukah dia kafir secara takdir. Naam, secara takdir seperti itu. Bagaimana masing-masing diri, masing-masing individu mensikapi terhadap petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Ada yang fal yu'min, kemudian ada pula fal yakfur. Ada yang beriman, ada pula yang kafir. Adapun secara syariat, kalau tadi secara takdir, adapun secara syariat, Allah tidak meridhai kekafiran bagi hamba-hambanya. Allah memang ciptakan ini keimanan, ini kekafiran. Tapi Allah tetap menginginkan hamba tadi untuk tetap di atas keimanan. Allah tidak ridha kalau hamba memilih kekafiran. Realitanya kemudian terjadi di antara hamba tadi secara takdir kemudian memilih terhadap kekafiran. Kenapa? Tidak peduli, tidak jadikan Al-Quran tadi sebagai petunjuk. Jadi manusia di sini bukanlah dipaksa untuk melakukan perbuatan. Buktinya tadi Allah sudah berikan pilihan. Tinggal manusia, si hamba itu sendiri, bagaimana mensikapinya. Jadi bukan seperti pemahaman ahlul bid'ah dari kaum Jabriyah yang menyatakan manusia itu dipaksa. Jabr, dipaksa. Sehingga aliran itu dinamakan Jabriyah. Nah, maka kita ambil faedah dari kata sya'ah. Mengingatkan kembali. Faman sya'a dzakarah. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Thumma dzakara mahallu hadhihi tadzkirah. Kemudian dzakara, Allah menyebut mahallu tempat hadhihi tadzkirah, peringatan ini. Wa'adzamaha, dan Allah mengagungkannya. Wa rafa'a qadraha, dan Allah mengangkat kedudukannya. Di mana Allah sebutkan tempat itu semua? Faqala fi suhufin mukarramah. Fi suhufin, pada lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Dimuliakan maksudnya, kata Syekh As-Sa'di, al-qadru war-ratbah. Dimuliakan dari sisi al-qadr, kedudukannya, war-ratbah, dan dari sisi tingkatannya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan peringatan tadi di dalam Al-Quran. Lembaran-lembaran yang dimuliakannya. Allah agungkan, Allah angkat derajatnya. Kata as-suhuf, kata as-syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah, adalah bentuk jamak dari kata as-sohaif. Nah, bisa antum catat, as-suhuf bentuk kata jamak dari as-sohaif. Bisa nulisnya as-sohaif? As-sohaif. Maka as-sohaif bentuk jamak dari kata as-sahifah, as-sahifatu. Apa as-sahifah atau as-suhuf? Sesuatu yang digunakan untuk menulis perkataan. Kalau tadi sempat dimaknakan dengan lembaran, maka lebih detailnya adalah sahifah, sesuatu yang digunakan untuk menulis perkataan. Selanjutnya, ayat ke-14, marfu'atin mutahharah. Marfu'ah artinya adalah yang ditinggikan. Mutahharah artinya yang disucikan. Ditinggikan, disucikan. Sudah berapa pensifatan Al-Quran di situ? Sudah berapa? 3. Ya. Fi suhufin apa? Sebutkan yang pertama. Mukarramah. Yang kedua? Marfu'ah. Yang ketiga? Mutahhara. Fi suhufin mukarramah. Marfu'ah mutahhara. Mukarramah dimuliakan, marfu'ah ditinggikan, mutahharah disucikan. Sudah Allah sifatkan seperti itu. Nah. Atau sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di menafsirkan mutahharah. Kata beliau, minal afati. Minal afati. Wa'an antanalaha aidi asyayatin. Nah. Au yastarquha. Makna disucikan itu adalah minal afat, dari berbagai kekurangan. Afat itu sesungguhnya maknanya penyakit. Tapi diartikan di sini dari segala kekurangan. Wa antana laha aidi asyayatin. Dan disucikan dari jangkauan tangan-tangan syaitan. Antana laha aidi asyayatin. Aidi syayatin, tangan-tangan syaitan. Antana laha, untuk menjangkaunya. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah selamatkan. Allah sucikan. Au yastarquha, atau para pencuri wahyu. Mutahhara minal afat, disucikan dari berbagai kekurangan. Mutahhara pula dari antana laha aidis syayatin, dari jangkauan tangan-tangan syaitan yang akan merebutnya. Au yastarquha, atau dari para pencuri wahyu. Allah jaga, Allah sucikan. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Bisa dimengerti maknanya mutahharah? Naam. Bi'aidi safarah. Bi'aidi. Di tangan-tangan. Aidi jamaknya tangan. Kalau tunggalnya yadun, jamaknya aidi. Bi aidi, di tangan-tangan safarah. Safarah makna letter lock-nya adalah para penulis. Yang maksudnya adalah malaikat. Bi aidi safarah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bi'aidi safarah, wahum al-malaikah. Mereka itu para malaikat Allah. Alladhinahum as-sufara. Yang mana mereka itu as-sufara, sebagai utusan. Nah, penghubung antara hamba dengan Allah, bainallahi wa baina ibadih. Penghubung antara Allah dan antara hambanya. Itu maknanya as-sufara. Nah. Kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa as-safarah para malaikat. Kenapa para malaikat dinamakan dengan safarah? Karena mereka para penulis. Yang diambil dari kata as-safar. Atau dari kata as-sifru, yang berarti adalah kitab. Beliau bawakan bukti bahwa itu berarti kitab pada surat Al-Jum'ah ayat yang 5. Kamathalil himari yahmilu apa? Ada yang ingat? Kamathalil himari yahmilu asfara. Kamathalil himar, seperti layaknya keledai. Yahmil, yang memikul atau membawa asfara. Asfar artinya kitab-kitab yang tebal. Cuma mikul kitab tebal saja, tetapi tidak bisa mengambil manfaat darinya. Maka Allah perumpamakan seperti itu. Kama thalil himari yahmil asfara, seperti layaknya keledai, cuma bawa muatan yang berat tadi. Isinya kitab, isinya ilmu, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Bukti dari ayat ini, kata asfar, Asfar artinya kitab-kitab yang tebal. Ingin menghubungkan dengan kata tadi, bi'aidi safara, di tangan para penulis. Para penulis itu dikatakan malaikat. Kenapa malaikat dikatakan para penulis? Nah, karena kenapa mereka dinamakan safara? Karena mereka adalah para penulis. Mengapa Allah bahasakan mereka safara? Karena mereka itu para penulis. Yang mana safara bisa dari kata as-safar, bisa dari kata as-sifar. Nah. Ada juga yang menyatakan as-safara perantara antara Allah dengan makhluknya. Perantara antara Allah dengan makhluknya. Artinya utusan. Dengan alasan dari kata as-safir. As-safir itu perantara antara manusia. Tahu antum duta, konsul, di konsulat atau kedubes ada namanya duta. Ya. Siapa duta itu? Utusan dari negara, dari negaranya yang diletakkan di negara lain. Nah, maka bahasa Arabnya safir. Bahasa Arabnya as-safir. Duta. Jadi as-safara bisa berarti perantara antara Allah dengan makhluknya beralasan dari kata as-safir. Dan juga ada alasan yang kedua. Kalau alasan pertama berasal dari kata safir, alasan yang kedua hadis Abu Rafi'. Hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sebelum beliau melakukan ihram. Salah satu dari ummahatul mukminin namanya Maimunah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan ihram. Kata Abu Rafi', wa kuntus safir bainahuma. Kata Abu Rafi' apa? Kuntu, aku ini adalah safir. Apa safir? Perantara. Perantara di antara manusia, artinya aku penghubung antara Rasul dengan Maimunah. Aku penengahnya atau penghubungnya. Wa kuntus safir bainahuma, aku yang menjadi perantara di antara keduanya. Maka dengan hadits Abu Rafi' ada kata safir, menunjukkan safir adalah penghubung antara kedua manusia tadi. Nah. Bisa dicerna insyaallah dari ayat bi'aidi safarah, kemudian dari sekian penjelasan tadi safarah ditinjau dari penjelasan yang tadi yang pertama, maka itu maknanya adalah para penulis. Diambil dari kata as-safar atau as-sifru yang maknanya kitab. Sehingga di situ bi'aidi safara maknanya para malaikat. Al-Quran itu berada di tangan para malaikat, malaikat yang Allah tunjuk. Alasan yang kedua, as-safara itu penghubung, perantara. Dengan alasan terambil dari kata as-safir. Dan yang kedua beralasan dari hadis Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana rasanya dengan dikembangkan seperti ini? Nah. Lebih lanjut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menegaskan yang jelas bahwa safarah di sini maksudnya malaikat. Dan mereka dinamakan safarah karena mereka para penulis yang mencatat. dan mereka dinamakan safaroh karena mereka perantara antara Allah dengan makhluk. Maka Jibril alaihissalam perantara antara Allah dengan makhluk ketika membawa wahyu saat turunnya. Sedangkan para pencatat yang mereka menulis apa saja yang dilakukan oleh manusia, mereka juga menulisnya dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sendiri mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia ketika dicatat dan sebelum dicatat. Jangan beranggapan bahwa malaikat menyampaikan laporannya kepada Allah dalam kondisi Allah belum tahu. Nah, tidak sama sekali demikian. Allah Jalla wa'ala telah mengetahui sendiri sesungguhnya apa yang dilakukan manusia ketika dicatat dan sebelum dicatat. Kita tambahkan satu ayat untuk melengkapi pensifatan Al-Quran dan pensifatan para malaikatnya. Kalau tadi pensifatan Al-Quran, mukarramah, marfu'ah, mutahharah. Sudah sifatnya demikian, Allah katakan bi'aidi safara, berada di tangan para pencatat, para malaikatnya. Kiramin bararah. Kemudian Allah sebutkan sifat pencatatnya atau pembawanya tadi, malaikat tadi, kiramin bararah. Yang mulia dan yang berbakti. Mulia akhlaknya, bagus bentuk fisiknya. Yang mana mereka tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak sombong, mereka itu tidak pernah bosan. Itu sifatnya malaikat. Selalu beribadah kepada Allah tanpa henti-hentinya. Yang kedua, mereka itu tidak menyombongkan diri. Yang ketiga, mereka tidak pernah bosan. Nah, maka mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala sepanjang malam dan siang tanpa istirahat. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, antum murajaah. Jangan merasa sudah dipelajari, sudah tahu, sudah hafal, sudah ngerti. Nah, maka dengan murajaah mengulangi kembali akan jadi kuatnya ingatan kita. Nah, dan semakin pahamnya. Terkhusus sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka waktu-waktu kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana kita sudah tahu nilainya itu berbeda dengan hari-hari atau bulan-bulan biasanya. Maka saat senggang, saat kita punya waktu, kita kembali buka Al-Quran, kita pelajari. Nah, selain kita baca, dan juga kita pelajari apa-apa yang sudah kita bahas. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita selalu, dan kita pula dipertemukan dengan tamu Allah yang mulia Ramadan. Kita jumpai dari awal hari sampai berakhirnya dengan prestasi yang sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.